Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Para pendengar Radio Salafi Cilengsi, hafizakumullah jami'a. Kita lanjutkan hadis berikutnya dari kitab Umdatul Ahkam. Berkata Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, kata beliau, anna Aisyata Qawmi Salamata radiyallahu anhumah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikul fajru wa huwa junubun min ahli thumma yaktasilu wa yasumu. Bahasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau masuk waktu subuh, mendapati waktu fajar, fajar shadiq, waktu subuh, dalam keadaan junub, menyahlihi dengan sebab mendatangi keluarganya, thumma yaktasilu wa yasum, kemudian beliau mandi dan berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Hadis ini menyebutkan bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk waktu subuh dalam keadaan masih junub, sehingga hadis ini menunjukkan sah seorang yang berpuasa, dia berniat puasa walaupun dalam keadaan ketika masuk waktu subuh masih dalam keadaan junub. Ya, misalnya ketika seorang wanita haid, dia pastikan selesai haidnya sebelum subuh. Dia lihat sebelum subuh dia dapati telah berhenti haidnya, maka dia kemudian berpuasa, dia makan sahur walaupun mandi haidnya setelah adzan subuh. Ini sah. Apakah salat yang puasa yang wajib, puasa Ramadan atau puasa sunnah? Ini satu permasalahan di antara sekian masalah pembahasan amalan yang dikira oleh sebagian orang merusak puasa padahal tidak. Sebagai wanita tadi, padahal dia telah suci dari haid atau nifas sebelum subuh. Ya, dengan alasan belum sempat mandi dari haid, kemudian tidak puasa. Ini keliru. Sebagian menganggap seorang yang adzan subuh masih dalam keadaan junub, itu rusak puasanya. Ini keliru. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yudrikuhul fajru, beliau mendapati waktu subuh dalam keadaan masih junub. Yang penting seorang berniat mau puasa, ya dia dahulukan sahur, sahur dulu, walaupun ternyata akhirnya mandi junubnya setelah masuk waktu subuh. Sehingga kalau ada pertanyaan, mana yang dahulukan? Seorang yang dalam keadaan junub, apakah mendahulukan makan sahur? Akhirnya dia masuk waktu subuh dalam keadaan masih junub, atau dia dahulukan mandi, walaupun akhirnya akibatnya tidak bisa sahur? Maka jawabannya, ya, sahur itulah sunnah. Tasaharu fa'inna bisahuri barokah. Ya, tidak mengapa. Setelah, kalaupun ternyata setelah makan sahur terdengar azan dalam keadaan masih junub, tidak masalah. Karena Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW, ya, yudrikuhul fajru wa huwa junub. Ini para pendengar rahimah dan rahimahkumullahu jami'a, satu di antara sekian amalan yang dianggap oleh sebagian orang itu merusak puasa, mencacati puasa atau tidak, tidak masalah. Di sana ada juga beberapa amalan lain yang disebutkan oleh ulama kita, yang sebetulnya mubah, jais, boleh, walaupun sebagian orang menganggap itu bermasalah, tidak boleh, padahal sebetulnya boleh. Saya ingin sebutkan sebagiannya, di antaranya satu pertanyaan kepada Rasul Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu ta'ala. Bolehkah seorang yang sedang berpuasa yang tinggal di negeri yang panas, dia pergi ke negeri lain, daerah lain yang dingin, atau dia tinggal di negeri yang siangnya panjang, pas hari puasa dia pergi ke negeri yang siangnya lebih pendek? Disebutkan dalam majmu' fatawa beliau rahimahullah ta'ala, hal yajuzu an yusafir as-sa'im min baladi al-har ila baladi ila baladin barid aw ila baladin naharuhu qasir. Bolehkah seorang safar, seorang berpuasa, dia pergi dari negerinya yang panas ke negeri lain yang dingin, atau ke negeri lain yang siangnya pendek? Berkata beliau rahimahullah ta'ala, dan ada banyak faedah dalam jawaban ini, kata beliau, la haraja 'ala fi dhalik. Tidak mengapa atas dia, ya, dalam perbuatan tersebut. Jika kan qadiran ala hadis syai, fa innahu la haraja an yaf'ala. Bila dia bisa melakukannya, maka tidak mengapa dia lakukan. Lianna hadha min fi'li ma yukhaffifu al-ibadah alayhi. Tara ini termasuk perbuatan yang akan meringankan ibadah dia, memperingan atas dia ibadah yang dilakukan. Wa fi'lu ma yukhaffifu al-ibadah alaih amrun matlub. Dan kata beliau, kata Syaikh bin Rahimahullah, ini faedah. Dan melakukan sesuatu yang bisa memperingan ibadah, memperingan dalam melakukan amaran ibadah, itu perkara yang matlub. perkara yang dicari. Kenapa boleh? Karena ini adalah termasuk melakukan satu perbuatan yang meringankan dalam melakukan ibadah. Dan melakukan apa yang meringankan amalan ibadah atas seseorang itu adalah makruh. Dicontohkan oleh beliau rahimahullahu taala. Waktu kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasubbu ala ra'sihi al-ma' min al-'atashi aw min al-har wa huwa sha'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengucurkan air ke kepalanya, mengucurkan air ke kepala beliau karena haus atau panas dalam keadaan puasa. Sedang puasa terasa haus atau panas, beliau kemudian mengucurkan air ke kepala. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yabullu thawbah. Yabullu diballa, yabullu ini membasahi. Sengaja membasahi thawbah, pakaiannya wasai, supaya segar. Sengaja pakaiannya dibasahi sehingga terasa segar dalam keadaan puasa. Wa dzukira Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu kana indahu hawdun minal ma' yanzilu fihi wa sha'im. Beliau ada memiliki semacam telaga, kolam air. Beliau bisa turun situ ketika dalam keadaan puasa, turun di kolam atau telaga tersebut. Semua ini apa tadi? Untuk yukhafif ibadah, memperingan dalam melakukan ibadah. Kata Syaikh bin rahimahullah, kullu hadza min ajri takhfifi a'ba'il ibadah. Ini semua dalam rangka meringankan iya beban ibadah yang harus dilakukan. Wa kullama khaffatil ibadah lal mar'i kana anshat li fi'liha. Semakin ibadah itu terasa ringan atas seseorang, maka semakin semangat dia melakukannya. Semakin terasa ringan atas seseorang, semakin dia semangat melakukannya. Kemudian dia pun akhirnya wa fa'alaha wa huwa mutma'innun mustarih. Dia pun akhirnya lakukan ibadah tersebut dalam keadaan tenang. Iya. Walihada, karena itu nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yusalli al-insan wa huwa haqin ay mahsurun bil baul. Oleh karena itu, oleh karena tidak boleh seorang memberat-beratkan di dalam ibadah sehingga dia tidak bisa tenang, tidak tenteram dalam ibadahnya. Oleh karena itu Rasul sallallahu melarang seorang salat dalam keadaan menahan kencing. Faqad sallallahu alaihi wasallam la yusalli bihadath ta'am wala wa huwa yudafi al-ahbatha. Tidak sepatutnya seorang salat dalam keadaan makanan sudah dihidangkan, dan tidak sepatutnya dia salat dalam keadaan sudah didesak oleh dua yang kotor, yakni ingin buang hajat, baik kecil atau baik besar. Kudu dari semuanya itu min ajli an yu'ajjal insan al-ibadah, agar seorang bisa melaksanakan ibadah, menunaikan ibadah, wa huwa mustarihun mutmainnun muqbidun al-rabbih, dalam keadaan tenang, tenteram, tuma'nina dalam menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga boleh akhiri wa ala hadha. Pada mania min an yabqa as-sa'imu hawla al-mukhayyif wa bi ghurfatin barida wa ma asbah dhalik. Maka dasar ini kata beliau, tidak mengapa seorang yang puasa dia berada sengaja di bawah AC misalnya, atau di tempat di kamar yang dingin dan misalnya, tidak masalah. Ini ya mungkin sebagian seorang menganggap masalah, padahal tidak mengapa. menyengaja ke tempat yang dingin, ke negeri yang siangnya lebih pendek, ya mengucurkan air ketika kepanasan, kepada haus, ke kepala, ya membasahi baju yang dipakai agar segar, ternyata itu adalah dibolehkan. Walaupun sebagian menganggap makruh atau tidak boleh. Para pendengar yang rahimun rahimakumullahu jami'a, juga di antara yang ditanyakan kepada semuanya rahimahullahu ta'ala terkait hukum istihmam, sering mandi. Di siang Ramadan. Kata beliau, ma hukmul istihmam fi nahai Ramadan akthar min marrah. Apa hukumnya mandi di siang Ramadan lebih dari satu kali supaya segar? Awil julus indal mukayyaf. Indal mukayyaf tibal waqt. Ya, atau duduk di dekat AC dalam waktu yang lama, wahad mukayyaf yafruz. Rutubah, tentu yang namanya AC mengeluarkan embun. Ya, yang dingin. Berkata Muslimin rahimahullahu ta'ala jawab, inna dhalika jaiz wa innahu la ba'sa bihi. Itu semua boleh. Hal tersebut dibolehkan. Tidak mengapa. Sering mandi agar segar. Duduk di dekat AC. Waqad kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yasubbu ala ra'sihi al-ma min al-har aw min al-'atas wa sha'im, kata dia. Dari kita baca. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucurkan ke kepalanya air karena panas atau karena kehausan dan badan bawah puasa. Wa kana Ibnu Umar yabulu thawbahu wa sha'im bil-ma. Ibnu Umar dalam keadaan puasa beliau sengaja membasahi pakaiannya. Litakhfif syiddatil har, hararah wal 'atas. Itu semua beliau lakukan Ibnu Umar untuk meringankan teriknya panas atau kehausan. Wartubah la tu'athiru laysat ma yasul mi'dah. Adapun embun yang terlihat keluar dari AC itu tidak masalah. Karena itu bukan air yang bisa sampai ke dalam perut. Itu demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin nanti kita lanjutkan sebagian perkara yang sebetulnya boleh tapi sebagian menganggap tidak boleh, mudah-mudahan.